Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuhah, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pemusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita kembali dapat memulai kajian adab kita setelah libur agak lama, ya, dikarenakan bulan Ramadan, kemudian juga hari raya Idul Fitr. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa kembali mengkaji bahasan adab ataupun akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha ataupun pedagang muslim. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, termasuk di dalam beradab, di dalam berakhlak, begitu pula tatkala kita bermuamalah sesama manusia. Terlebih lagi sesama kaum muslimin, hendaklah kita mencontoh junjungan kita ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat juga tercurahkan kepada sahabat beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, para pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada adab yang berikutnya, adab kali ini yang akan kita bahas, satu adab yang sangat penting, satu adab yang sangat luar biasa besarnya dalam syariat Islam, termasuk di dalam adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tatkala kita bermuamalah, tatkala kita melakukan proses jual beli, tatkala kita berdagang ataupun berusaha dengan suatu usaha. Maka adab ini harus kita miliki. Adab apakah yang akan kita jelaskan pada kajian kali ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah bersedekah. Yaitu mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana kita ketahui bersama ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, banyak, ya, para pedagang, para pengusaha, tatkala mereka melakukan muamalah maliyah. Muamalah maliyah yaitu mereka melakukan jual beli, menjual barang mereka, berdagang dan seterusnya, tentunya akan terdapat kealfaan. Terdapat dosa-dosa ataupun kelalaian. Bisa saja karena sumpah yang mereka lakukan gara-gara ingin membuat dagang atau barang dagangan mereka laris di pasaran. Atau mungkin mereka malah berdusta. Na'udzubillah, dusta merupakan dosa besar yang kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk berdusta dalam agama Islam. Ataupun perbuatan-perbuatan sia-sia lainnya, perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan proses jual beli, berdagang, ya, atau berusaha dengan suatu usaha yang ini semuanya, ya, ada proses jual belinya. Maka dari itu, tatkala kita mengetahui bersama jual beli yang kita lakukan tidak lepas dari dosa-dosa dan kelalaian yang kita buat selama kita bekerja, ya, pekerjaan kita di sini adalah pengusaha ataupun pedagang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pun mengetahui banyak dari para pedagang yang mereka itu kadang-kadang bersumpah dengan sumpah palsu, bahkan mungkin mereka berdusta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita suatu jalan keluar agar perdagangan yang kita lakukan tadi, jual beli yang kita lakukan tadi, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelalaian-kelalaian atau dosa-dosa yang kita lakukan selama kita berjual beli diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan suatu jalan keluar. Rasulullah memberikan kita irsyadat, petunjuk agar kita melakukan adab yang satu ini, yaitu bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hadis yang hasan sahih. Ya, hadis yang hasan sahih. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarat tujar, inna syaitana wal itsma yahduranil bai'a, fashubu bai'akum bis-shadaqah." Wahai para pedagang, kata Rasulullah, wahai para pengusaha, sesungguhnya setan dan juga dosa itu hadir di dalam jual beli kalian. Hadir di dalam jual beli kalian. Fashubu bai'akum bis-shadaqah, maka barangilah, ya, barangilah jual beli kalian tersebut dengan sedekah. Iringilah jual beli kalian dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lupa untuk menyedekahkan untung yang kita dapatkan dari hasil jual beli kita, wahai pengusaha muslim sekalian. Tentunya tatkala kita berjual beli, kita berdagang, ada untung yang kita dapatkan sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai penjual. Maka kita sisihkan harta kita tersebut, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk irsyad an-nabawi, ya, termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya agar rajin bersedekah. Gunanya apa? Gunanya tentunya untuk menutupi lubang-lubang kelalaian yang kita lakukan selama kita berjual beli, selama kita berdagang, selama kita mengusahakan, ya, usaha kita seperti itu. Ini yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Suatu adab yang sangat agung, ya. Suatu adab yang sangat agung, yaitu kita bersedekah di jalan Allah. Kita bagi rezeki yang Allah berikan kepada kita kepada saudara kita yang membutuhkannya. Sedekah merupakan adab yang sangat mulia, yang sangat agung, yang Rasulullah SAW anjurkan kita untuk melakukannya. Dan sedekah suatu ibadah yang sangat besar. Maka dari itu akan kita temukan di dalam Al-Quran, begitu pula di hadis-hadis Rasulullah SAW tentang anjuran agar kita menginfakkan atau menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274, Allah berfirman, Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di saat malam dan siang secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, kata Allah, falahum ajruhum, maka bagi mereka itu pahala. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini satu janji dari Allah bagi orang-orang yang menyedekahkan hartanya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis Rasul sangat banyak, ya, yang menunjukkan kepada kita tentang anjuran agar kita memperbanyak sedekah dan menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sedekah. Misalnya dalam satu hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yastatira minan nari walau bi syiqqi tamrah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu, ya, untuk membentengi dirinya dari api neraka, ya, membentengi dirinya dari api neraka meskipun dengan setengah biji kurma, maka hendaklah dia lakukan. Jadi kalau kita bisa, ya, membentengi diri kita, melindungi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun cuma dengan setengah biji kurma, kita hanya bisa menginfakkan setengah biji kurma, maka lakukanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kalau sedekah yang kita berikan sedekah yang lebih dari itu? Nah, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sedekah yang dilakukan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi kata Rasulullah, itu dapat meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Dalam hadis ini jelas, tatkala kita menyedekahkan harta kita secara diam-diam, maka kita sudah atau kita sudah membuat atau berbuat dengan suatu amalan yang dapat meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu, wahai pengusaha muslim sekalian, tatkala jual beli kita terdapat kealfaan kita, dosa-dosa kita, kelalaian kita, maka kita tutupi dengan memperbanyak membayar sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah adab yang bisa kita petik pada hari ini, yang bisa kita pelajari, yaitu kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar ya kejelekan, kesalahan dan dosa yang kita lakukan tatkala kita berjual beli bisa terhapuskan dengan kebaikan yang satu ini. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.